karena kita ini turunan transmigran. Iya, kita ini keturunan transmigran. Tapi transmigrannya bukan antar pulau, tapi antar galaksi. Iya, Nabi Adam itu kan bukan galaksi sini. Galaksi surga sana, jadi pendatang kita ini. Makanya bentuknya beda. Manusia itu bentuknya enggak sama dengan yang penduduk sini, wong. Galaksi asalnya beda. Yang galaksi sini itu aslinya ya, wedus itu asli. Celeng itu asli. Kirik itu asli. Kalau manusia ini bukan. Kita ini penduduk galaksi langit sana. Penduduk langit tonggone iblis itu kita. Tonggone malaikat. Jadi kita ini jenisnya alien. Ya. Makanya kita ini akan pulang. Nah, karena kita ini alien, bukan penduduk sini, makanya kita ini diberikan pangkat oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini makhluknya yang terbaik. Dan benar kita ini yang terbaik. Bentuknya terbaik, kekuatannya terbaik, akalnya terbaik wong alien. Kambing ya cuman begitu itu. Mulutnya kambing ya cuman kayak itu wong. Kalau manusia enggak. Kambing itu kalau lapar, mbek, kalau pengen kawin, bau, itu kambing. Nek manusia ndak, wong pinter kok, nirukan cicak ya bisa. Tangannya paling baik. Tangan munyuk ya, gak bisa utek-utek upil. Padahal mirip. Tapi kalau tangan manusia ini apa aja bisa. Utek-utek upil, utek-utek kuping, cewok, bisa. Nyokok silite-pitik, ya bisa. Tangan baik. Bahkan tangan ini gak perlu ngomong. Ini bisa ngomong walaupun gak ada mulutnya. Ngomong. Kemarin waktu musim kampanye yang ngomong itu tangan. Cuman gitu aja. Cuman gini gitu aja. Ya tangan kan baik, maka bisa ngomong. Kalau gini semua orang tahu pendukung 01 gini. Gak perlu ada tulisannya Jokowi Ma'ruf, gak perlu. Cuman gini gitu aja. Makanya kemarin sampai tahiyat aja takut. Dikira 01. Lalu kita beli jeruk itu aja mau gini dikira pendukung Jokowi ya. Maka saya kalau beli jeruk kemarin ya. Lah ini tangan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya kemarin gini. Saya ya gini. Saya bilang kan sama santri-santri, menedak. Enggak perlu dukung nomor satu, enggak cuma. Kiai dukung nomor berapa? Gitu aja saya. Buat itu. Tangan itu bisa ngomong. Nah, ini kan gak perlu ngomong, tangan ngomong karena terbaik. Dan manusia ini pendatang langit, makanya menangan. Apa sih bisa ngalah sama manusia? Burung itu sehebat apapun dia terbang, kalah sama manusia. Dipelindung, nah. Karena yang dipelindung ditembak. Raiso ditembak, dipulut. Raiso dipulut, jikuk ndoke waktu yang susuh, rampung. Iwak itu sekuat apapun dia berenang, manusia gak bisa renang, kalah sama manusia. Disetrum, kena. Dijenuh, kena. Dupuk-upuk, kena. Pancing, kena. Bahkan saya punya metode mengalahkan ikan. Kalau ada kolam kecil, dulu saya panggil teman saya 300 orang santri, takon nguyuh bareng-bareng. Jadi manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi karena manusia ini alien, pendatang, maka untuk menyesuaikan diri juga susah. Kambing itu asli sini, makanya menyesuaikannya gampang. Begitu keluar 3 hari cari makan, apalagi mentok, netes, ngelangi, wong asli sini kok. Nah manusia karena bukan asli sini, penyesuaiannya lama. Sangangulan digelep pinggir pagar mati di badok semut. Menunggu karena lama. Makanya waktu ngaji di pondok dulu, sampean mesti pernah dengar. Karena bayi itu pendatang jauh, maka yang dicontoh pertama itu ibunya. 5 bulan itu nyontoh ibuke mlumah karo ketok-ketok menara. Baru setelah 5 bulan berikutnya nyontoh bapake. Mulai iso mengkurep terus dayang, Bra. Dayang lho. Iki manusia. Karena bukan penduduk sini, maka dikasih makan pisang. Ini melet-melet pertama. Banter titik. Ya selek. Wong ora asli kene kok panganane asli ini kan ora gedang. Lho asline menungso panganane panganan akhirat. Begitu dipakane gedang melet, banter titik mencret. Ini menungso. Makanya penyesuaiannya pakai air susu kolostrum sampai usia 4 hari seminggu. Tapi ngene wis gedhe wong panjene menusuk menangan ya aja meneh kok gedang. Aspal entek. Lho iki. Cilik iki diombeni banyu banter titik melet. Iku nek gedhe oplosan ya mlebu nusuk kok. Ambu sing wangi disemprot-semprot ya. Mau. Wis ngerti pojok iku ku basa diutek-utek iki diambus. Kadang menungso iku utek-utek cilik iki diambus. Dene menungso. Ya ini manusia karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wis. Itu rumus. Nah kita ini manusia, maka selalu diingatkan, hei menungso, ya ayuhan nas, hei manusia, enggak ada ya ayuhal konam, enggak ada ya ayuhan nas, hei manusia, yang tidak manusia tidak hai, itu menungso. Nah, kita ini manusia, maka menungso, bisa. Manusia itu terbaik, summa radadnahu asfala. Tapi lama-lama jadi jelek. Karena apa? Mangan panganan donya. Karena manusia itu makan makanan dunia, maka manusia itu sifatnya seperti sifat dunia. Oh, panganannya gedang. Gedang ini tambah suwe, tambah bosok. Vitamin pisang diambil oleh tubuh, maka struktur tubuh kaya panganan pisang suwe-suwe bosok, awake menungso ya suwe-suwe ya bosok. Kita makan nasi, nasi iki dijarno bosok. Karena kita makan nasi sing bosok, maka kemudian tubuh kita suwe-suwe ya bosok. Iki sing diarani tumarodatnau asfala sawin terdielek. Gedang ini isi tukul, masya Allah ape. Begitu wis tuwek. Ya kelaras, teboke bosok, padha menungso. Pari ketika masih kecil, ya tumbuhnya bagus. Tapi mulai wis tuwek, damene kuning garing. Sing dijikuk napane? Sing dijikuk ya pari ini, gabahe niku. Gedang sing dipanen ya gedange. Menungso sing dijikuk ya ruhani. Rohani ini bodoh persis. Iya, Pak Polisi sing gagah itu besok lama-lama ya ininya juga turun. Pak Iki kumisnya ganteng ya orang ini Pak Polisi. Di antara yang hadir ini yang paling ganteng kan Pak Polisi niki. Iya kan, kulitnya bersih, kumisnya bagus. Nah, tapi besok ya jelek juga. Sampai menungso mangkane sumarodatna asfala. Sampai cilik lahir paling apik diambungi wong. Umur suwi dak sing ngambung sapa? Ditok nak ya Allah menung sawah hukumnya Allah. Tilik matanya jernih. Begitu tua. Ya Allah. Sing parek malah ra ketok. Lho kula niku nek ngetoki kuku niku ngados menten. Soale semene ra ketok. Mulo kiai nek tuwa rada bahaya. Karena sing parek iki ra ketok. Sing ketok sing ado-ado niku. Mula biasanya terus layu wong sing parek iki ra ketok. Nah ini peringatan sampean ya wedok-wedok dolani bojone wis tuwa tempel terus aja dijarno wong sing ado ketok sing parek ora ketok. Mula ra ono wong wayuh kok umur 23 ra ono. Umur 27 wayuh meneh ora ono, wayuhe 40 munggah. Soale sing parek wis ora ketok wis ra pun dekat. Nah, cilik dituntun-tuntun, tapi nek wis gedhe ndak ada yang nuntun. Cilik dicewoki, gedhe ndak ada yang nyewoki, wong wis elek kok. Sudah rodat nau asfala, safilin, iki menungso. Tapi nang mriku dikasih garansi sama Allah, biar tidak rodat nau asfala safilin illal ladzina amanu wa amilusho. Lihat kecoba wong sing iman tur kelakuane ya. Ape lho maka di dunia ini yang paling utama kita cari itu iman. Nengge, tur imane ora iso ngarang. Imane ora iso dikarang. Nek amilu sholihat ora ngarang-ngarang titik iso. Tapi nek amanu ndak bisa karena yang mendapat apa yang mendapat tugas menyebarkan amanu itu per zaman beda. Zaman Nabi Adam, Nabi Adam sing oleh ngomong amanu. Zaman Nabi Lot sing oleh ngomong amanu ya Nabi Lot. Zaman Nak Fir'aun sing oleh ngomong amanu ya Nabimu Musa. Lah zaman kita ini sing oleh ngomong amanu Kanjeng Nabi. Lah kita ini harus mendapatkan iman teko Kanjeng Nabi. Sementara Kanjeng Nabi di juang Lampung. Ini kan fakta empiris. Loh, sing ngulang amanu lu wong Mekah mriko. Mula sing wajib iman kawitan ya wong Mekah wong petuk Nabi kok. Wong kene zaman semono zaman Nabi urung wajib iman urung petuk Nabi. Tapi Islam ini harus bergerak menjadi agamane wong dunya. Artinya cepat atau lambat wong Lampung ya kudu entuk iman gusangu wangsul teng akhir. Akhirat lu untung kita sing diwajibke iman petuk kiai iki bejo. Petuk bayai makruf bejo sampean duwe iman lho yae makruf apa posisinya wong dudu nabi posisinya dawuh nabi al ulama warasatul anbiya lho niku pewaris dadi beliau senajan ora tau petuk nabi oleh nggawa iman. Mula sebab niku iman niku digawakno, mula walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lho niki. Mula sampean niku dadi menungso cek iso bali sempurna, aja ado-ado teko kiya. Kiai sing kiai niku statusnya harus pewaris. Soale niki sakniki kata ulama ning dudu pewaris. Kata ulama yang bukan pewaris mulanya ditakoni gurumu sopo dia tidak punya guruku ya Quran hadis mulanya tidak tahu kalau orang menunggu biasa nih lah kan di koli rauh orang radhi guru ibaratnya ketemu si rotol mustaqim yang radhi si rotol lagi na'an amta alaihi dan ini awak jadi pecah kepada Yai Ma'ruf. Nek corong ganteng ya biasa mawon. Nun kita, wis kholeh kene acara ganteng ya biasa mawon. Ora kaya nabi, nabi jelas ganteng wong-wong Arab. Loh tapi kita ketemu pewaris-pewaris sehingga kita diperintah amanu iso nyecep iman senajan pada tingkat yang paling bawah ngresiki dalan teko rining duwe. Sing ngongkon sapa? Al ulama warasatul anbiya. Jadi gula tu soleh, Yai Ma'ruf yang main pewaris klasik. Mari si toko budi, toko Yai Danang. Mari si toko Ploso, lo baca Zuli. Mari si toko Andi Bahasim, lo Bahasim tepui Buirang. Bahasim diwarisi sopo, diwarisi Mbah Asy'ari. Pondok no tenggene Yai Khalil, pondok no tenggene Yai Soleh. Nah, Yai Hasyim dari mana Yai As'ari? Yai As'ari diwarisi gurunya namanya Yai Khairon atau Mbah Gareng, Ngroto Purwodadi. Mbah Khairon diwarisi siapa? Gurunya wong mondok di tempatnya Yai Abdul Wahid Solo Tigo. Yai Abdul Wahid mondok tempatnya Yai Abdul Halim Boyo Lali. Yai Abdul Halim murid Yai Sufyan Tuban. Yai Sofyan murid Yai Jabbar Tuban, Yai Jabbar murid Yai Abdul Rahman Pangeran Sambulasem. Mbah Sambulasem murid Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo murid Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, murid yang Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Diwarisi ilmu oleh Mbah Ibrahim Asmorokondi, diwarisi ilmu oleh Syekh Jumadil Kubra, diwarisi ilmu Sayyid Muhammad Paseh, diwarisi ilmu Sayyid Ahmad Jalaluddin Campah, diwarisi ilmu Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik murid Sayyid Alawi Amil Faqih, mondok di tempatnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, murid Sayyid Ali Khalid Qosam, muridnya Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridnya Sayyid Aisyah, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Ja'far Shadiq, murid Sayyid Bakir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang mondok di tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku lek jenengane amanu ora iso ngarang. Karena ulama dapat status warasatul anbiya, pewaris ora entuk gosok. Ya waris kok. Lha ini makane kita ini bejo bedo ulama. Kita ini dapat ilmu pertama namanya iman kepada Allah. Wis. Setelah itu amanu monggo terserah sampean ngambil. Di sini ada pusat pelajaran iman. Nah, setelah itu terserah sampe mau ngambil banyak apa paket dikit monggo. Yang penting kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu terserah mau manggil ngambil paket himat apa grosir monggo. Quran banyak, sampean mau paket lengkap monggo ambil 30 juz, silakan. Untuk kitab bagian dari Amilus Shalihat monggo wis. Kalau enggak mau paket lengkap ya paket Yasin kok enggak apa-apa. Merek bungkusnya namanya paket Yasinan agak hemat dikit. Lu monggo, kalau mau paket lebih hemat ya kulhu. Paketnya namanya tahlilan kulhu falaknas, bukaan Baqarah, tutupan Baqarah, itu paket hemat lagi. Ada yang lebih hemat lagi paketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereknya apa? Suwuk lorohun. Untun. Monggo ambil paket itu, ambil. Terserah sampean mau ngambil paket hemat atau paket lengkap. Dari itu terserah. Makanya kiai itu kadang sama santrinya kasih paket-paket aja wong kelas pengecer. Kan bukan kelas grosir. Iya. Yang putus cinta kasih paket himat, suruh paket apa ya, paket putus cinta baca innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaya waktuni muslimin. Itu paket himat. Ada santri senengannya gelut ya paket himat, kasih indah batos tumbatos tumjabah jabarin. Iya, santri dikejar polisi gitu. Iya, biar dia enggak ketangkep kasih paket wa ja'alna min baini aydin sadda wa min khalfin sadda fa usainau qabla. Dirun. Jadi ngantin paketnya diwisi-wisi, pemburu kasih paket wama romai ta'id romai ta'walakin Allah ha? Tukang pijet kasih paket awalam yarol insanu anna kholaknau minum patim fa'idha wa khosimu mubin obor balana matala wa nasiha kholqa kholam yukhidho wa yarumi kul yukhiyah ladhi ansyaha wa la marah wa bikuli kholqin alih. Pemburu kayak wama romai ta'ala biasa. Suami kok istrinya cerewet gitu. Kasih paket himat sumumbuk mun umyung karung ya. Loh, itu lah. Loh itu ulama. Kenapa ada paket himat, ada paket apa? Yang dihadapi ulama itu adalah kaum yang terakhir datang menyembah Rasulullah dan akan begitu terus. Ibu-ibu ya biasanya paketnya lebih himat lagi biar bisa baca Quran di antara kesibukan. Kalau dipanggil suaminya suruh jawab nun itu ya Quran. Nun wal qalami wama yasturun paket. Loh, jadi Islam itu indah. Wong Nabi cuma menyampaikan balighu anni walau ya enak. Dan nanti kamu iman, iman kembali pada Allah, Quran mana? Pulang sampean setor apa? Kan gitu, Quran semua pulang, Yasin setor ya hafid-hafid Quran, Yasin pulang ya yang setor Yasin. Ibu-ibu masih di pojok sembunyi lah, kenapa kamu belum setor? Wong belum setoran nun, manggilnya nanti, lu biasa biasa. Sholat itu banyak. Walah macam-macam sholat, sampai mau panggil ngambil paket apa, monggo. Yang kuatnya setahun sekali lebaran, ambil paket lebaran setahun sekali. Sing kuatnya kok Jumat tok, ambil paket Jumatan. Iya, ada paket tahunan, ada paket mingguan, ada paket harian. Sampai mau ngambil yang harian, paket maghrib tok, monggo. Duh, monggo. Semua ada hitungannya kok, gak usah pusing. Hadis, ada paket lengkap namanya Kutubut Tis'ah beserta ilmu rijalul hadis. Mbah Yai Hasyim As'ari ngambil paket Kutubut Sittah. Makanya Kiai Hasyim As'ari disebut Hadratus Syekh karena apal Kutubut Sittah. Sak rijalul hadis sesuai Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu Kiai Hasyim pendiri NU. Makanya pendiri NU itu ahli hadis. Mula aja kuwatir nek ning dilokno wong apal hadis siji kulo bidatin dolalah. Santri guyu tok. Iki paket hemat ngalahno paket lengkap. Ini lho. Ndak usah khawatir. Hadis kulo bidatin dolalah untuk nyalahin NU. Ora kelas, Dul. Itu kan kaya kunci Inggris. Semua obeng buka kunci siji iki woneng ngono tok. Makane wong dilu bid'ah. Ibaratnya kaya manuk beo. Ya manuk beo itu walaupun nyanyi Indonesia Raya dia bukan warga negara kok. Ojo watek. Wong isone mek niku. Manuk kula manuk beo nggih. Iso assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, sampai dinyang 10 juta sama gubernur Jawa Timur. Tidak boleh pak, walaupun dia assalamualaikum tapi dia bukan Islam. Dia bilang, oh, manuk kok. Iya, loh, tapi lama-lama ini burung ajaib ini. Iya, ono tamu ya assalamualaikum. Mono wit rubuh ya assalamualaikum. Kucing liwat assalamualaikum. Sampai tak uncali onde-onde assalamualaikum. Kula jengkel tak tinggal lunga suwe titipke bocah wis digele WC. Lah kula mulih lunga lu munine ganti. Jadi konsep besar amanu wa amilu sholihat itu juga terkait dengan ahsani taqwim. Dan aksani takwim kita itu aksani takwim Indonesia yang pesek-pesek, rembes-rembes begini. Maka untuk menempuh amanu wa amilu sholihat, kita mendapatkan ruang yang jauh namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah itu apa? Nabi aksani takwimi Arab, wayu ganteng bujuni wayu. Sing diulang Nabi pertama sahabat ya wong Arab. Aksani takwimnya masih aksani takwim Arab. Kon jubahannya iso wong tanahe padha. Mangan driji telu, ya padha panganane po. Padha kurma roti. Kurban unta ya sama karena masih orang Arab. Begitu wal jamaah sini kon mangan driji telu ya ndak bisa. Wong aksani takwim Indo. Nih, samangan driji telu ya kocar kacir wong sing dipangan soto. Begitu wal jamaah sini sing aksani takwim kok dijubahi. Ya ra sida tandur, ra sida derek. Ini iki lak meng pas pengajian tok. Jubahan ngene iki nek pun bar pengajian ya ganti katok biasa. Lho kan ngoten niku. Lho lha nggih kan coba nek penting sawah. Ane raning sawah ya temunu terus. Menjelaskan nek ning sawah ya mesti ganti nek ora ora nyawa ya iso jubahan terus. Tapi nek nyuwun nyawa nyingkal kok jubahane dadi wong aneh. Iku jubah kok daster ngono niku. Lho niku. Kiai-kiai bisa jubahan karena sebagian besar ora tani. Coba nek sing kiai tani ya dicopot dadi katokan lu wong arep kok jubahan ora iso. Kurban unta ya enggak bisa ketika aksane takwim endo. Nih sama lain ini tebu sapi maksa kurban unta tangkep polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Ini lah ini aksani takwim itu menyebabkan rangkaian kehidupan yang panjang ketika menerima aman wa amilus sholihat. Nih itu yang kudu dieling-eling. Ojo kok aman wa amilus sholihat itu maknanya tunggal boten. Aksani takwim Eropa ya tinggi besar rambutnya merah ketika dia amanu di bulan puasa enggak bisa melakukan puasa khaitil abyadi khaitil aswadi bagi yang di Siberia karena apa? Mataharinya siangnya 3 bulan malamnya 3 bulan ketika amanu wa amilu sholihat harus berwudu kita bisa pakai air mengalir mereka tidak bisa karena enggak ada air mengalir karena airnya menjadi gunungan es. Maka di sini maksimal bima il baroti sampai di sana harus ma isal salji. Lha ngene iki lak ya. Ora iso. Dene iku aksane takwim itu beda-beda. Afrika ireng gosong koyo kopi goreng kaya gitu. Coba. Cina tembem-tembem sipici. Sipit di Afrika sholat gak bisa tenang lagi Allahu Akbar singo lewat melayu. Loh, maka yang namanya wal jamaah itu beda-beda maka dinamika Islam itu berbeda beda maka corak Indonesia ya Indonesia. Jadi ini yang kadang uang lu apa lali nek aman wa amil sholihat itu erat kaitannya dengan aksani takwim. Loh, coba paketnya beda-beda. Dongone Nabi sampai sini mek arek loro coba. Bu ibu cekelane mek donga loro, donga mangan karo donga ngising. Ngono to. Dongone nganggo katok apa? Loh, dongone buka sarung apa? Loh, pas arep jak turu dongane buka katok apa? Pas munggah dongane apa? Dalam sing rawisan, inge pas mulai dungane yo, apa pas nyopot dungane yo, orang sing raw ni kita bisa ngerti nih Allah apa Allahumma barik lana fi marozak tanah wakina ada benar, karo Allahumma ini Allahu juga benar kubusiwal kubais, unek dungo lengkap semilai rohman, gimana ono tak? Lho apakah kemudian orang ini tidak memenuhi kriteria amilus sholihat? Ya memenuhi cuman paketnya mas tapok cum dene iki lah. Kok saiki wis lali kaya wonten niku. Sing eling karek santri, makanya santri tetap tenang dan stabil seperti ini. Karena untuk menempuh amanu wa amilus sholihat itu enggak mudah. Jadi Islam itu bergerak, maka corak amanu wa amilu sholihatnya ini macam-macam. Corak Makkah berbeda, corak Madinah berbeda. Mulai ayat yang turun di Makkah berbeda dengan yang turun di Madinah. Yang satu disebut Makkiyah, yang satu disebut Madani. Ya, nek Nabi kok umure dawa terus dolan tekan Jakarta, tiba-tiba nek Jakarta kok medhun ayat. Mulane mestine ya Jakarta ajakan taniya. Nggih. Entawa Lampung ya ngono. Tapi karena Nabi itu cuma sampai Madinah ya Makkiyah, Madaniyah. Ya coba nek Nabi waktu itu sampai mriki umur 1000 tahun ngono. Kalau Nabi Adam, wah ya teman mati. Loh, makanya coraknya beda. Masyarakat Makkah ini masyarakat eksklusif karena berue mek wong Makkah saki wetengene sebuah lembah kecil. Tapi begitu tekan Madinah, corak kaum muslimin berbeda. Mulai ono khilafiyah hukum. Soalnya begitu tekan Madinah, petuk menungso sing ora Arab tok. Karena Madinah adalah pasar terbesar di dunia. Di sini ya jalur sutra yang Nabi ngopo kula kok petuk ana wong wau niku kumise kiri kanan tok terus jenggote kliwir-kliwir ngoten niku wong pundi oh iku Cina iku pinter-pinter iki dagangane apik mulo utrubul ilm walau bis bisik sesuke petuk meneh jeneng Nabi teng Madinah niku enten ya Nabi teng pasar wonge niku kok parah pokoke dagang barang elek diulangi apik barang murah didol larang. Bosok niku lho iso diceritakno apik. Aja kaget iku pancen ana model ngono iku. Ning Mekah ra tau petuk sampean, tapi ning kene petuk iku wong Yahudi. Wong Yahudi iki gampang kok cirine cek sampean ra ketipu, wong tuwek tapi rambuté ireng, untune utuh, jenggote klimis. Kok ngoten di Nabi ya, soalé iku mati Nabi Musa. Nabi Musa iku arep dicabut nyawane malaikat Izrail ditempile. Lha sampeyan lak ra tau fungsi malaikat iki ya kalah barang karo menungso ora. Malaikat Izrail arep nyabut nyawane Nabi Musa tempiling dase pecah kok. Sampeyan waca tafsir Ibnu Katsir ngono. Sampai matane metu. Tapi kan malaikat ya cring balik maneh. Lho iki sing didepi iki Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi paling ngeyel Nabi Musa. Sekti tangan mlebu sak metu dadi listrik. Mungsu tempiling mati. Jenggote Firaun dicekel separo putih separo ireng. Tongkate diuncalno dadi barongsai. Segoro dikepuk dadi jalan tol. Nabi Musa niku nek cara ngaji santri mbiyen diarani ilmuning geraji angin. Lumula Nabi Musa niku, ya Allah, sing bedino mrene kok Jibril, aku pengen petuk sampean. Nabi Musa ya wis mrene yo, tapi kalau ngejak bolo nggih ben ana seksine. Ya mrene yo. Nggawa bolo 10 Nabi Musa niku. Sowan nang Gusti Allah nang Gunung Tur Sina. Tapi kancamu gak entuk munggah, aku wae derene. Kowe wae sing munggah. Nabi Musa munggah kancane 10 niku ngenteni ning isor. Begitu munggah mek diluk pedon maneh. Dari kancane, wis Lepeng ngono tok. Kok enak petuk pengiran ora angel men nyungu tok balik medun maneh. Wis. Ah nek ngono aku ya iso. Ayo melok munggah aku tak melok krungu suarane Gusti Allah. Sing 10 muni murung mati kabeh sambar meledek dor mati. Nggih, akhirnya Nabi Musa. Lho, kok mati ya Allah? Lah iya ngeyel arep petuk aku pateni. Lho aja ngono ya Allah. Iki nek sampean pateni lah aku yo seksine sapa sesuk. Aku ngejak wong iki ben iso dadi saksi nek aku tahu petuk panjenengan terus perintah. Lah nek sing 10 iki mati sesuk aku lek cerita terus seksine sapa? Timbangane aku sesuk angel lek jelasno wong ora ono seksine, mending aku pateni sisan mawon wis ketuwen. Akhire cilik urip maneh wong 10 niki. Wis mau mati saiki urip nesuk dadi seksiku ya. Lha niku sing akhire menghasilkan the thing of commandment nek cara wong. Lha iki lak yo. Ya memang kan dadi saiki iki mung agama iki aneh-aneh. Sing diwaca iki sing kelas sekolah abad, sing pinter-pinter tok. Kelas desa-desa iki ora tau diwaca. Mula anggere Islam iku ana wong desa beragama dipikir kliru. Tapi cenderungane wong saiki niku ora kepengin sing hebat-hebat ngoten niku. Ora gelem maca kisah-kisah sing rada aneh-aneh ngono ora gelem saiki iki. mulanya ada yang ceritakan rodo aneh, dipikir ngarang lu orang sok apa sih gak sembahyang itu ya ada kok senengannya turun masjid tapi rapati sembahyang tapi nek Nabi Rawong si tuwangi salaman di sini cap-cap-cap turun meneh dungannya itu ya ada hadir ada Nabi medal keng masjid digandoli jeng Nabi mata sah kapan kiamat rasa tak kok kiamat, kiamat ini gak bisa ngibadah tak delok kok kamu cuma tidur-tidur kok sanggumu apa aku lho buatin sanggum ibadah gitu. Sanggumu apa? Seneng Allah, seneng Rasul, seneng penjenengan orang lakoni, ngomboten cinta kan tidak harus memiliki itu ini ada ada jadi pendereknya Rasul itu macam-macam. Begini Rasul tindak di gandoli mana? Ya Rasul jangan pergi dulu. Lah kok enggak? Enggak, aku mau nanya. Lah kenapa? Aku kan sudah jujur cinta sama engkau ya Rasul. Engkau cinta enggak sama aku? Ya iyalah wong aku kamu cinta aku masa aku enggak. Nah, kalau engkau cinta sama aku ya Rasul, pasti kan Rasul enggak tega ninggal aku di neraka. Wong cinta kok ditinggal. Ya enggak, kamu nanti bersama di surga bareng sama aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lu asbabul wurute hadis niku lha niku. Ini mula kadang ini ngadil Imam Ghazali ini loh Ihya ini tutupannya apa ceritanya orang lurus yang diceluk nang suarga sama Gusti Allah untuk testimoni neraka jadi orang lurus diceluk ini yang Ihya soalnya ini orang tahu ngotor sing ngotor niku sih jadi mulai rawroh tak lurus ini dijikuk kalau Ghazali ya bawa dua orang itu masuk ke surga. Dua orang dibawa ke surga ternyata testimoni di hadapan Allah. Hei, gimana? Neraka, enak enggak? Ya enggak enak ya Allah, wong saro makane kok enak. Oh, itu enggak enak kok ya udah. Nah, yang satu enak surga? Enak ya Allah. Neraka enggak enak ya Allah. Capek di sana dibakar terus. Oh ya sudah, setelah testimoni selesai, dah kamu kembali lagi ke neraka. Hah? Sing siji iki pokoke disuruh kembali ke neraka, enggak pakai nengok. Langsung lari menuju neraka, melayu. Gusti Allah kaget, lulululul. Kok kamu itu tak suruh ke neraka, kok semangat banget? Iya ya Allah, sekali-sekali aja pengen nurut sama engkau ya Allah. Kan saya di dunia sudah gak pernah nurut. Masa sekarang ketemu sama engkau masih gak nurut juga? Ya udah, aku tak nurut, lari. Allah balik, kalau gitu berarti kamu aslinya kalau ketemu aku nurut. Ya iya ya Allah, tapi kan aku gak pernah ketemu engkau. Cuman katanya, maka aku itu gak terlalu nurut. Begitu sekarang aku tahu ternyata beneran. Ya sekali aja lah tak nurut. Wong selama ini gak nurut. Walaupun kau suruh aku ke neraka, aku akan lari cepat karena aku pengen nurut sama engkau. Oh jadi kamu berisita. Oh ya sudah gak jadi, gak jadi. Kamu disuruh gajah. Nah sing siji disuruh ke neraka malah lo gak longo. Loh kamu itu yang temenmu lari kok kamu malah lo gak longo. Kaget aja ya Allah. Loh kok kaget? Ya tak pikir kalau sudah dibawa ke sini nggak suruh ke sana lagi. Kan engkau ini Rohman Rohim, masa tega balikin saya ke sana lagi. Loh, berarti kamu masih punya perasaan kebaik terhadap aku. Iyalah ya Allah, mau ketemu kok. Ya sudah, anak intan ni abdi biliman tak karoni. Lo dah. Lo ni ni ni gitu kan ramal dicerita kan tak darah indah. Umat itu berbeda-beda, makanya begitu sampai di Madinah, ya ketemu orang Yahudi itu. Nah itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa dicabut nyawanya ditempeling, akhirnya malaikatnya datang lagi. Ya Musa, nyawamu sudah expired. Sudah waktunya tak cabut. Ya tapi jangan coba cabut, bilang dong. Aku coba cabut aja. Enggak, temanku bilang katanya rambutmu sudah putih, jenggotmu sudah semrawut, gigimu rontok. Oh gitu ya, bener kan? Iya sudah. Oh berarti memang sudah waktunya kecabut. Ya terus surgaku di mana? Tuh kelihatan. Oh ya sudah, bidadarinya banyak, aku mau pulang. Sudah akhirnya dicabut selesai. Tapi orang Bani Israel mikir Nabi Musa dicabut nyawanya karena giginya sudah rontok, rambutnya putih, jenggotnya semrawut. Semenjak itu orang Yahudi senengannya nyukur jenggot, dandani untu, sama nyemir rambut biar kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Loh, makanya ketika urusan jenggot Rasulullah mengambil istilah untuk menyelisihi orang Yahudi. Yahudi itu aja. Ngaji kurang lengkap kok saiki ku mulo anggere jenggot urusan syariat. Itu urusan bedane karo wong Yahudi. Yahudi apa lek ya itu. Jadi rame kan gara-gara Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang goblok. Memang goblok betul jenggotnya panjang itu. Gara-garanya apa? Di Jawa itu kan ada Wali Songo. Wali Songo itu sudah mutawatir. Sohek mutawatir. Kalau yang sekarang banyak kan maudhu' mutawatir. Dua namanya itu maudhu' mutawatir. Sohek. Tiba-tiba ada orang mengatakan Wali Songo enggak ada. Jenengane Zainal Abidin. Jenggotnya panjang segini sama Badrussalam. Wali Songo tidak ada, itu fiktif. Karena yang olok-olok begitu jenggotnya panjang, dia olok-olok sama Kiai Said. Dasar memang orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Orang itu maksudnya bukan jenggot secara umum. Mereka bales Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok. Padahal Wali Songo semuanya berjenggot. Lah, katamu kemarin enggak ada. Kalau sekarang ada dan berjenggot, lah itu asalnya. Tapi kan karena banyak orang bawa bimoli, jadi digoreng sana, goreng sini, goreng daging ayam, daging sapi, daging ikan. Kan ada begitu. Lah ini asbab-asbab semuanya ada. Makanya orang Yahudi itu sebagian besar kalau mati digundul, dicabuti giginya, masukin peti, dipakai ijaz. Supaya apa? Biar dikira masih hidup. Makanya malaikat Munkar Nakir pernah kaget ada orang Yahudi mati, enggak ada bulunya, enggak ada giginya. Dikira bayi, diserahkan sama malaikat Ridwan. Ya Ridwan ada bayi mati, tapi agak besar. Begitu dibuka sama malaikat Ridwan, oh bukan, ini bukan bayi. Ini Yahudi digundul. Enggak, protapnya pokoknya kalau enggak ada giginya, enggak ada bulunya, itu bayi. Enggak bisa, ini direkayasa ini. Iya, ini termasuk apa? Rekayasa mayit ini. Nah terus membuktikannya gimana lah? Kalau saya kan pengalaman membuktikan bayi apa bukan, walaupun gundul, walaupun giginya rontok, kalau bukan bayi tak buktikan. Caranya gimana? Bidadariku kan banyak. Hei bidadari turun, gak usah pakai baju. Kalau bukan bayi pasti cuy. No, bukan bayi. Jadi sebenarnya indah. Beragama itu indah. Terus besoknya lagi masalah. Kaum muslimin ketemu sama orang Romawi. Romawi itu pedagangnya jubah. Jubah Romawi itu kalau dipakai itu ada korsetnya di sini. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi metiti begini. Terus jubahnya itu ada kain sisa yang panjang. Maka kalau jalan ada yang bawa. Nah orang kalau pakai jubah Romawi itu sombongnya luar biasa. Khila. Maka oleh Rasulullah kesombongan pakai jubah Romawi suruh motong bawahnya. Itulah awalnya ada isbal memotong kain tidak menutupi mata kaki. Mulai saat ini sampai naik sholat baina surah warubah antaranya pusar sama lutut. Oh kok sampai bingung ngurusi kemiren. Ini kan semuanya ada. Jadi Islam itu ketika bergerak ketemu masyarakat berbeda, coraknya langsung berbeda. Kemudian Islam setelah Rasulullah bergeser ke Persia. Persia itu Iran Irak itu sekarang itu Persia. Itu bukan Islam, Majusi. Yang orang sekarang meneliti disebut sebagai Zoroaster. Agama Zoroaster itu nabinya namanya Zarathustra. Tuhannya api. Apinya ada dua, api terang namanya Ahriman, api gelap namanya Ahura Mazda. Jadi ajaran tauhidnya namanya nihilisme. Nek cara wong Jawa suwung. Suwung. Lah itu nyembah api, Sayyidina Ali masuk. Ya terus Sayyidina Ali membentuk kehidupan seperti Rasulullah sampai Raja Rustum itu tertarik. Karena tertarik pengen mengambil menantu Sayyidina Ali. Ya Ali kamu tak ambil menantu aja. Oh, jangan. Aku pernah ribut sama Nabi gara-gara mau mayuh lagi. Fatimah cerewet, enggak mau, marah dia, lapor sama bapaknya. Aku dimarahi. Ya Ali, kamu benar-benar mau nikah? Iya ya Rasulullah, dalilnya ada. Fankihu maqo balakum minan nisa'i mas tawasulah sawarubah. Empat-empat, enggak apa-apa. Iya, tapi di situ ada fa'in khiftum alla ta'adilu. Kalau engkau takut tidak adil, bahwa khidah, maka satu saja. Adlun itu urusan hati susah karena waktu usai infi mahali ini tuangel. Makanya untuk urusan perut perempuan menggunakan adlun urusan anak yatim menggunakan kiston. Kiston niku matematis, adlon niku psikologis. Mula nek mobile padha niku kiston, sangune padha niku kiston, tapi nek adlon beda. Aku dimarahi sama Nabi maka enggak jadi, daripada nanti ribut lagi, udah deh ambil anakku aja. Maka Raja Rustum mengambil Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Begitu orang Persia masuk Islam, corak Islam ada yang berubah, apa? Masjid. Masjid kaum muslimin mulai berubah karena orang Persia menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh depan masjid. Semenjak itu masjid Persia punya Manaro. Setiap orang Islam lihat Manaro kok bagus, maka semua ingin bangun Manaro. Akhirnya sampai kita namanya menoro atau menara. Itu tiang api Persia, punyanya orang Majusi. Nah setelah itu terjadi konflik di situ, terbunuhnya Sayyidina Husain tanggal 10 Asyura, menghasilkan corak baru lagi. 10 Asyura diperingati sebagai bulan duka, maka orang Persia melukai diri karena Raja Rustum besanan sama Sayyidina Ali. Terbunuhnya Sayyidina Husain berarti terbunuhnya keluarga Persia. Nah kita yang jauh memperingati dengan bulan Asyura disebut Syura, maka karena itu bulan duka, maka enggak mantu, enggak nikahkan anak, enggak nyunatno, enggak pindah rumah. Itu bulan duka. Makanya kita peringati dengan bikin bubur merah putih. Merah tanda darah yang tumpah, putih tanda tulang yang pecah. Sebagian besar bikin santunan anak ya yatim. Itu kan corak baru di zaman Rasul, enggak ada. Nah ini yang kadang orang enggak mikir sampai ke situ, tinggal bina. Ini zaman Rasul gak ada, zaman Rasul gak ada. Iya, zaman Rasul raimu ya raono. Lengen gitu itu sebenarnya. Gua ya udah itu lah. Itu yang kadang orang gak mikir. Karena apa? Pengen cakep, pengen bagus, ini gak ngukur. Lih itu aman, wamil, solisat itu begitu, berbeda. Maka kemudian ketika Sayyid Ali Zainal Abidin ya punya anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir menjauh karena Arab ribut. Semenjak itulah corak Arab mulai ditinggalkan karena ribut terus. Bahkan sampai hari ini, maka Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far Shiddiq. Sayyid Ja'far Shiddiq sudah enggak ingin tinggal di Arab, pengen minggat, keluar dari Arab. Ibarat kita itu enggak tahan, maka curhat sama Rasulullah. Curhatnya bisa kita baca sampai hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asghili al-zalimin bil-zalimin. Biar ribut sama orang zalim. Wakhri kena mimbainihim, dan keluarkan aku dari situasi ini. Mula Sayyid Ja'far Shiddiq metu dari sana, punya anak Sayyid Ali Uraidi. Menjauh punya anak namanya Sayyid Muhammad. Menjauh punya anak Sayyid Ubaidillah. Menjauh punya anak namanya Sayyid Aisyah. Punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Tambah jauh punya anak Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Muhammad. Punya anak Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam. Punya anak Sayyid Ahmad Sofiq Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Tanah Jawa. Waktu itu karena lidah Hono Coroko nyebut di Syekh Jumadil Kubro. Nah. Begitu masuk tanah Nusantara, coraknya berbeda. Ada hal-hal lagi yang tidak bisa dijelaskan. Nyeritakan surga air mengalir, orang Indonesia sungainya di mana? Mana? Enggak tertarik dengan cerita air mengalir. Cerita tentang surga banyak buah-buahan, orang Indonesia sudah enggak tertarik karena di sawah Cituan juga banyak. Ini sudah bukan mimpi bagi orang Indonesia. Bagi orang Jawa, orang Nusantara, cerita tentang air sudah bukan mimpi. Fakta di lapangan ada, bahkan banjir. cerita tentang buah-buahan sudah penuh buah di sini, mulai dari talo sampai malah macam-macam lah buahnya itu. Cerita tentang istri banyak, orang Jawa tidak tertarik. Kenapa? Karena orang sini perempuannya mandiri dan hampir seluruh pekerjaan malah yang bisa menyelesaikan perempuan. Iya. Nah, ya, makanya perempuan sini itu mandiri karena pekerjaan besar malah yang bisa melakukan perempuan. Nanem padi, apa laki-laki bisa? Ora iso. Mek nyabut tok pineh niko begitu tandur babon sing tandur. Kocek kacang wong wedok, mipili jagung wedok, jikui apa mupuk wedok. Maka perempuan sini mandiri dari dulu. Orang Arab perempuan enggak mandiri karena makanannya berburu, perempuan enggak berburu. Makanannya berburu, situasinya perang, perempuan tidak ikut perang. Maka wong kono ya kudu manut karo sing lanang. Sini perempuan merdeka sini. Dhe duwe dhewe. Radika ising lanang lunga tandur, lunga derep. Lunga deres karet, lunga dhewe wong wedok kene merdeka. Bahkan sing lanang jaluk rokok kadang ngono. Maka hal-hal yang terkait dengan kemandirian laki-laki dan perempuan berbanding terbalik. Napa? Iya sampean lho iya. Pemene banser ngono dadine jaga ae lho. Engge wong kene wedoke merdeka mandiri. Lho. Mulane diceritani wong wedok wong lanang bojone akeh wong kene ora tertarik karena perempuannya mandiri, maka perempuan sini cerewete ora umum. Mandiri kok. Mandiri inilah yang menyebabkan ojo meneh akeh aku disitok aimu mete ora umum. Apa neng kene ana wong wedok terus golekno bojone meneh Pak tak goleki wayuhan ora Arab biasa. Karena bagi orang Arab istri banyak itu kebanggaan bagi perempuan. Wong wedok niku nek digandeng wong lanang sing bojone akeh gagah. Perempuannya bangga lho bojoku lho wedoke akeh, lanang hebat, lanang kuat. Wong Arab kok bojone siji, laki-laki gagal. Loh, sifat ini berbeda dengan sifat Indonesia. Beda, makanya wong kene merdeka. Wong wedok lu ora pamit biasa ning kene, ora pamit nang ndi. Wong lu matur, ora pamit. Nah ini maka kemudian sampean jangan bayangkan Islam itu mudah dibawa ke tanah Nusantara. Susah. Di saat di sini diceritakan yang datang ini pengembara miskin, enggak punya uang. Sing diceritakan itu rojo-rojo. Panglima-panglima, kepala-kepala suku yang hebat-hebat. Yo angel ning diceritani yo angel. Kiai-kiai saka Jawa ngono ngene, ndongeni kepala suku Lampung. Yo angel. Mula santrine yo padha wong ka Jawane. Ora yo padha lho. Angel. Iki gak mudah. Nusantara ketika para wali dateng iki lagi kuat-kuate, mriki enten Sriwijaya. Di Jawa ada Pajajaran. Di Jawa Timur ada Majapahit. Kuat-kuate, buktinya masih ada sampai sekarang. Arab punya alat musik namanya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Gampang wong karek ngetok. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan yang mampu membuat alat musik dari logam. Ini kecembrono kita ini. Lu ngejak wong ngono mbok pikir gampang. Nah mudah. Apa yang kita miliki? Orang Eropa punya cerita cinta namanya apa? Romeo Juliet. Orang Arab Kais dan Layla, orang Cina namanya apa? Sampai Intai. Kita punya apa? Andi lumut. Duwe kalau duwe kisah cinta Cinderella, ibu tiri yang kejam. Kita punya bawang putih, bawang merah. Kalau duwe Samson kene duwe si pahit lidah, Bandung Bondowoso, lengkap. sana punya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong sih. Apa yang gak kita punya? Bahasa kita lebih lengkap. Orang Arab bilang rus, orang Inggris bilang rice. Wong Jawa zaman semono wis mulinya macam-macam. Ning sawah cilik jenenge wine. Gede titik pari. Panen gabah, wite damen, digiling beras, cuwil-cuwil menir, sisane dedek. Ya, dibuntel godhong lontong, buntel janur kupat, ora dibuntel sego, gondol cecek siji, upo, dublek-ublek bubur, cilite gosong intip. Ora kepangan karing, garing, karak, ya lengkap kono meng rus, rais ngono to. Dari segala sisi, makanya dunia ini sedang mengamati bangsa ini bangsa apa? Bangsa yang kompleksnya luar biasa. Dan lengkap. Orang Arab bilang orang jatuh sakopo, kene tiba. Tapi wong kene lengkap, delok tibone sik, Kang. Nek mengarep lambene lemah tok nyosop. Nah, nek glundung-glundung koprol. Ih, kecemplung. Glundung kejelungu. Lengkap. Memburi geblak, ngiri kanan, gelempang, buk, baru tiba. Orang Inggris sleep, orang Arab naum. Kita gak ada kata, orang Jawa mereka. Poro kiai, poro sepur, ini nendro. Nisore meneh, tilem. Nisore sare. Kekasih kita bubuk. Mula bubuk yang, ngono-ngono, bubuk. Nek wong biasa tuh, turu. Ono copet ya micet batang dekok lengkap bahasa kita lengkap lengkap. Makanya ketika Gus Dur sakit kedatangan tamu dari Inggris dan dari Cina, dia kaget kok ono wong Jawa setruk ping 8 ora mati lho. Ini ora Gus Dur ndak ati cuma 8 lho. Akhirnya datang ke sini cuman kemudian lihat pengobatannya banyu disebul full kayak gini. Ini pengobatan apa ya? Share it aku yang mengono pak. Jadi kaget. Nah setelah itu tambah bubun mana? Lihat pengobatan Nusantara. Kaget deh. Neng Indonesia ono pengobatan bluetooth. Apa? Anyangan-anyangan. Lo manuk isi nganyangan-nyangan kok jempolnya sih disalemnya. Hanya dimiliki bangsa ini. Ya memang Indonesia sing duwe obat loro mata diuyui, ya wong kene to. Hanya orang Indonesia yang punya pengobatan cantengen kukune nanan mal dicepno silite pi. Ndak ada. Lah. Makane orang sana gumun, iki bangsa apa? Dalam hal kuliner, wong sak Indonesia wong Jawa iku ya gumun. Kok iso wong Jawa iki mangan gadung, wong Sumatera mangan gadung, gimana ceritanya? Wong gadung iku panganan ekstrim. Aja meneh menungso wong gendruwo e mentem mangan gadung. Apa tumon gadung kuleren ora ono. Ora ono wong doyan. Mula ada kisah Mbah Mana Plir Boyong ngrowot 56 tahun mangan uwi. Tapi suwe-suwe uwi ini hilang, ternyata uwi ini digondol gendru. Gendru, kalau Mbah Manap bisa ini gadung. Akhirnya gendru ini mangan gadung, jam lolas bengi, pondolin boyo ambru. Gara-gara gendru ini menjem. Terus diombeni lengok jarak karo Mbah Manap. Waras, terus ditugasi nyenggot, nimbo ngangge pring dawa nih lho. Mulai biar boyo ini bengi, ada kriyatri, itu gendru ngangsu. Saat ini pensiun, wong lir boyo wis duwe sanyo. Lah jadi bangsa ini penuh misteri. Gimana bangsa ini penuh misteri macam-macam. Panganan paling akeh wong Indonesia. Mulai jagung, mulai pari, umbut, uwi, gembili, tales. Ah, sanane akeh ning kene. Macam-macam ono. Uwi ya macam-macam ono. Ya, wong Eropa panganane paling nameng bawang bombay, daging, susu dibosokno dadi yogurt, susu diatosno dadi keju, ngotak. Lah, wong Arab panganane mung kurma, roti, sintoh, gandum. Wong Cina lemi utawa luar-luar lemi. Engkene ana ojek ana. Wah, jemaah. Ana diwul, ana gatot. Lho bahkan sak teng mriki sing paling ajaib niku gendru hantu. Hantu paling akeh nang Indonesia. Lho wong Cina niku namanya vampir. Wong Eropa Kester. Wong Amerika Dracula. Wong Jawa sampean hitung Indonesia ana gendruwo. Gundul pringis. Pocong, wewe gombel. Panas pati, kemamang, tuyul. Ah, kolor hijau. Nah ini kadang kita lupa bahwa aksami takwim yang dibawa dari sana menggunakan jalur aman wa amil sholihat ketemu aksami takwim model nusantara. Tek ngono petuk wong Hindu. Boleh Islamnya petuk wong Hindu sak mumetan dhewe. Petuk Yahudi Nasrani gampang dirampungno kali Kanjeng Nabi lewat Isra Mi'raj. Bareng petuk wong Hindu. Wah Islam apa ora judeg iki kiyaine. Ngene, aja nyembah candi. Begitu tekan Mekah, yo kok padha watune ora mumetan ya. Dene nang kene ora oleh nganggo linggayoni tekan Mekah petuk Jabal Rok. Rawa podo tu gua tu nih. Kene lain tu nganggu banyu suci lokal. Tengguri kau no banyu suci jam. Ibadah suci ni gua muteri candi nganggu kain selimpang warna ni kuning. Tekan Mekah ibadah suci. Ni gua muteri Ka'bah kain selimpang warna ni putih. Apa raju dek sampai ni mikir piye? Iki nak cul norono kumslet ni. Lo neng kene neng bar ibadah suci digundul. Tekan jadi dewi mereka tahalul urusannya pada rambutnya teng mereka ini bar perjalanan suci beleh kewan namini pun gadri tekan jadi dewi namini pun kurban kok iso ipe neng ini butuh penelitian ya. Karena ternyata kira-kira biar ini sak rumpun Hindu itu sak rumpun karo Islam yang perlu awal soalnya teng Hindu itu kiai ini jenengannya Brahmana itu wakilnya Brahma. Lah Brahman niku nek cara ilmu pengetahuan ketoke kok Ibrahim karepe yen. Lha soal Ibrahim niku bojone Sarah. Tekan Yahudi Nasrani Abraham bojone Sarah. Tekan Hindu jenenge Brahma bojone Saraswati. Nek padha sarase niku. Lha iki ning butuh penelitian nek tak sampeno ngarepe presiden ngene. Butuh penelitian niki butuh sesuatu yang panjang. Lho mula begitu para wali tek ora salu kok kaji ndak konslet. Lan terus ya ya wis salat ning masjid dhewe-dhewe ping 41 aja pedhot. Mula wong Jawa pian kajine ning Gunung Merapi. Sebab nopo? Teng mriko enten mak, enten masjid isa Jumatil Kubra. Ngoten iki. Mula begitu pedhot kok padha. Sang Hyang Widi niku tan kena kinaya apa? Allah niku laisa kami slihi. Saya ini podo kalau dibutuhkan di bahasannya piye, oh iya wis wong barangnya wis ono isi nilai dibedakno barangnya ono jenengi podo rapopo ya wis Allah jenengi Sang Hyang meng tambahi Sang Hyang menang sing siji Sang Hyang ini biasa, aku jeneng bareng-bareng mungkin raribut kenapa? Karena aman wa amilu sholihat terkait wahadal terkait amanu wa amilu sholihat terkait lakot kholak wal insana fi aksani takwin ini kumis disumpahi Allah watini wa zaitun wa turizini nawaha dal baladil amin watin demi buah tin ini kumis singgulin Nabi Nuh wa zaitun singgulin Nabi Isa kali Nabi Ibrahim wa turizini na singgulin Nabi Musa lah singgulin Nabi Muhammad ini kumis waha dal baladil amin dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Lha mulo aja ngaku mati nabi kalau enggak mampu membentuk baladil amin keamanan sebuah bangsa dan negara. Lha mulo Islam teko ora oleh ganggu bangsa dan negara nusantara. Ora oleh ganggu. Kene Sang Hyang ya melu Sang Hyang. Mulo salate dadi sembahyang soalnya nyembah Sang Hyang. Ya ana sembahyang nang gereja, ana sembahyang nang masjid, ana sembahyang nang candi. Syaikhun ustazun mlebu bahasa kene jenenge kiai. Kiai apa ning isine ora padha. Ana kebo kiai slamet, ana tombak kiai pleret, ana semar kiai semar baru ana kiai ha haji. Pindahnya luar biasa. Tilmidun muridun san, santri. Nah inilah makanya kiai dan santri adalah bentuk adaptasi sistem aman wa aminu sholihat saking mereka kepethuk karo baladil amin nusan tara. Mula pesantren ini basa Jawa ora basa Arab, kiai basa Jawa, mula kiai ngelumpuk ora iso dijamakno nganggo basa Arab dadi kuyaha ora iso. Anak kiai Gus dijamakno gawagis ora dadi. Ini bahasa bersama, indahnya luar biasa. Persis kaya ibu-ibu pakai bahasa bersama, bapak-bapak. Leng gitu, apapun yang namanya air kemasan jenenge aku, aqua. Musik teko kawitan aku, aqua. Merek Ades ya, aqua mopo, aqua Ades, aqua Aquari, Aquari. Ya kabeh aqua. Jadi sampeyan ojo kaget tuku aqua didoli Ades, ojo kaget wong Indo. Indonesia sing teko pertama Honda ya kabeh Honda. Honda mu apa? Yamaha RX King biasa. Honda mu apa? Suzuki Mio ya gak geleme wae. Sing teko kawitan kok Sanyo, sampai saiki kabeh San Sanyo. Sanyo mu apa? Dap. Sanyo mu apa? Panasonic. Panasonic sing teko kawitan odol ya odol terus. Odol mau apa? Pepsodent. Padahal odol itu merek. Sing teko kawitan kok Rinso ya Rinso kape, Rinso Soclean, Rinso Daya. Sing teko kawitan kok Softec ya apa merek ya Softec. Benggi beden itu Indonesia indah ya. Pada ibu-ibu kape, barang ini mesti jadi bungkus sepo. Pada angker iyo ya saya digulai ibu bungkus sekongwan. Di sini rengginang. Lah, ini bentuk adaptasi. Makanya pesantren ini adalah campuran antara amanu wa amilu sholihat dengan konsep mahwal iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasulihi wa yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala sadaqta mahwal islam antasyada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimu sholata wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadhan wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Mendapatkan ruang pembelajaran namanya pondok pesantren. Lah pondok pesantren itu tinggalane para brahma brahmana. Mula sebab brahmana momong menungso 24 jam, maka pesantren menghasilkan sistem pendidikan full day apa full time sekol. Jadi Islam karek melebutok kepada sistem yang sudah ada. Akhirnya jangkep ulama duwe ilmu kaya sing diharapke kali Al-Qur'an apa innama yakhsallaha min ibadihil. Ulama ilmu ne ulama iso ditandur neng pesantren menggunakan konsep yaksal yaksallah. Uang iso digawe wedi nang Gusti Allah ya dislentihi kupinge ya disaduki ya iso dadi sabar wong budiken ya sabar suwe-suwe ada wong tua sabar teplak sabar. Lo itu sistem pendidikan masolnya ulama itu yafsal yafsallah. Saat ini kata ulama orang duwe ilmu yafsallah karena hasil download sinau nih karo syaikhul gugli lo. Jadi golek wong alim saiki akeh ning orang duwe pembelajaran yafsallah sehingga kealimane ulama e ora makri makrifat ning ulama e nagi nakira orang diwedi karo Gusti Allah. Ini nama yaksallah. Mula-mula sampai ujuk salah taruh anak di pesantren untuk mendapatkan ilmu yaksallah. Yaksallah ya mesti sabar menungso. Lah nek ning pesantren dikeplaki kok sabar, ada wong tua sabar, saduk sabar, kongkon kiyaine sabar, kon buat taek sabar. Mula santri sing duwe kesabaran tinggi mesti dadi ulama sing ma'rifat. Sebab nopo? Sebab sabar niku mungkin bareng kali Gusti Allah. Mula kiai niku ngiring bocah ben sabar supaya dikancani Gusti Allah. Innallaha ma'asho Irit, mulai santri sing lemak lemak nurut karo yaine, sudah satu bahkan ngoten niku sing dadi soalnya kesabarane santri digandeng kali Gusti Allah. Sampean dadi wong tuwa sabar anak eneng pondok jiwir yaine, ya wis biasa mawon wong santen niku nek ajeng ditokno teko klopo ya kudu diplatok, kudu dipang parut. Nah, santen niku nek ora diparut klopo nek ora metu santene, wong santen ra iso di online. Ini kan proses, makanya santri biyen poak sadok itu menjalankan kurikulum yaksallah, ojo ditabrak no karo hak asasi manusia. Sampean duwe ilmu ora ento yaksallah. Judul mula-mula niku paling seneng nang pondok dikaplok yayo paling seneng wong iki langsung share it. Lengit paling enak, lu biasa santri beleng, biasa gudok kiai biasa, peleme dintekno biasa. Ya jamane peleme wong ilmune wis dikekno ya. Kadang nek sampean pinter kok sak anake ya dikekno ya kiai. Ya ora mesti. Ini yang sekarang kita kehilangan yaksallah, kurikulum pembentukan yaksallah min ibadihil alama. Ini loh yang paling berat dina iki, wong tuwa ora ngerti, anak kon ngetokno santene diplatok klopone ora oleh. Wesi niku lek arep dadi pedang iki diobong. Nggih, kudu diobong se. Telo arep ditandur wite dijantur setahun lho. Pari ajeng di PR sing ditandur di PC, nek langsung tandur bosok lho ngene apa ngerti. Santen diparut sih, mesti panas sih. Nah kadang bocahi karpe langsung bisa untuk ilmu tanpa melalui proses yaksallah. Mula ulama ini nakiro. Nah ulama ini nakiro kan medeni. Wong nakiro ini kurang boleh jadi murtada, kurang boleh jadi ngarep. Wong ngarep wong nakiro. Kok bari mau kodam, murtada mau akhor, percaya mau uak. Nanti mulai yaksallah min ibadil ulama iki dadine rafa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma derajat rafa. Lah nek rafa digandeng pangeran urusan derajat urusane Gusti Allah. Lha mulai sebab iki meng ilmune Gusti Allah titipke nabi diterima ulama, awak dhewe ora patek sanggup ya titipno meneh nang Gusti Allah supaya bocah iso dititip no Gusti Allah dadekke bocah sing sabar. Nek wis disabar gandeng kali Gusti Allah wong maso diri ngono kae ngangel ta sampean nek memahami itu. Begitu sampean bocah entuk ilmu kok ora pati sabar ya ora digandeng pangeran golek dalan dhewe. Lah nek ora golek dalan dhewe digandeng pangeran iku jenenge barokah. Mula santri sing culak-culuk ten barokah le golek suket golek. Basi Mas Ari iki ora tau ngaji ning Bakhole, wong ngaran ngaji kok nimbo. Begitu bar nimbo arep melu ngaji, wallahu alam bisawab. Arep melu ngaji ora kok golek kayu. Begitu bar golek kayu arep melu ngaji, wallahu alam bisawab. Wong akhire ngono terus kon jiku ali-ali ning jero WC cemplungi. Lho akhirnya apa antaranya Mbah Hasyim sama Mbah Khol yang tidak ada lagi siapa ya? Suudon kok sama programnya bisa atine guru kali atine murid nek coro hardis karo flashdisk nek programnya podo ilmu nek syari'it seperti leona tok lho ini jenengnya daro jat itu niku. Lho mula nek wong nek wis rofak niku enak, wong rofak niku kuat kabeh kok. Wong li rofi min hadom matun wawu alif kata kanu nun sabitun lamun ayin bomai kuat yang duur ngini mula capondok ini mesti kuat ilmu ini dati wong ilmu dohir ilmu batin rangkep kok wong maso ngadepi ini mesti bomai kuat pikirannya mateng ngadepi jamak taksir dati ngadepi isim mufrad ini rawa salah ketemu jamakmu anasnya salim. Misalnya ini kata bomarapati kuat ngadepi jamak taksir ngadepi isim mufrad ini saya ketok selamat. Begitu ketemu jamakmu anas orang salim melayu jangan ngobrol kata di jambian wawu kuat di bawah ini pondok bolonya ake tokokono mesti jadi orang yang kuat di akar rumput. Wong koncone kok ndindi kok apal berselamat di pesantren. Alif pasti punya kejujuran, wong bolone akeh lah jujur tempilingi koncone. Subutunun punya keseimbangan, wong pancene koncone akeh, bendino awor sajuk kadang arep mangan duwi ilang. Lho kadang simpak arep dinggo dinggo koncone. Kadang sikat arep dinggo wis disiki lho sikatmu. Nang pondok. Itu yang akan membentuk karakter rofak sampean nalandani. Mula ora iso wong pinter kok terus tiba-tiba kokon rofak kalau tidak mengalami perbendaharaan ilmu pesantren. Ora iso. Mula bejo sampean aman wa amilus sholihat punya sistem yang namanya pesantren. Mula kuat Islam teng Indonesia niku wong duwe sistem. Mula saiki dicontoh ada yang menyebut dengan namanya boarding school. Ada yang menyebut dengan full day school. Semua lewat wong awak dhewe wis full time school lawan. Zaman nenekmu yang bahula niku ngono enten ngoten niku. Wis duwe santri ndablek gundul. Biasa delok bisko gundul. Tapi ini juga menjadi berat karena tantangan milenial. Milenial ini berat karena milenial wong iso pinter karo handphone karek ngene tok. Lho handphone ku mau ngendi? Oh kari. Iya ta. Oh nek ana ngono lho. Kita jadi pinter karena nggawa handphone. Biyen ora iso pinter nek ora ndelok TV karo petro kiai didongeni, maca korane bekase Pak Lurah. Lho nek saiki biyen delok kucing Afrika ngenteni siaran flora dan fauna. Lho kadang ngono diganti siarane Harmoko. Kadang diganti Murdi. Lah ya saiki nek ngetik ta tengu Afrika metu. Kinjeng kawin metu. Nek pengen rada serem yo bokong India metu jane sapa? Bedane bokong India karo bokong Lampung. Ono ning ngono. Nek Lampung cilik nek India gedhe ngono. Nggih, pokoke di screenshot cilik ben digedhekno. Bokong sapi. Lah, ini antar generasi. Biyen ngirimi duit nek ora diparani wong tuwa, ora titipke kanca, ndak dapat saiki transfer. Maka kesabaran itu susah dina iki. Biyen gelut nek wis dipisah sudah enggak ribut. Saiki wis dipisah isih SMS ndasmu krewak isih. Mulo gelut laren-laren. Itu milenial. Iya ta? Wong ora butuh kiai saiki tutorial gule metu cara membuat ini cara ngapalkan alfiah ngono metu saiki ning ngono lengkap ning Google zaman biyen ngapalno alfiah disemak siji tapi bandane timbo biasa wong sak nadzam timbo loro pecah ngono kan wis biasa nek piye ngono iki sik yo sik ta to kliru dibalang biasa dadi sing kene siap ngantem ndas karo kak penghapus iki putih kabeh lho. Gosok niku. Nggih ana sing siap-siap ngantem ndas, ana sing siap-siap ngantem lambe, ngene pokoke. Nah, sing siap siji ngendang. Tak tuntut, tak tuntut, tak tuntut. Qala Muhammadun wa nabi mal. Ya pok ngono wis kan. Mbiyen ana di wedi ana sing gepuk. Qala Muhammadun wa nabi akhadu rabbila khairu malidi. Musolliyan ala nabiyil mustofa. Wah ahli ilmu sahwi sepertahwi timbohi sitok wong dadol-dadol ahli nasyarawa azna'inullah abhi al-iyya makhwajidu nawi bi al-iyya yukari ulang sobi lakdik mujadi pecah meneh wakam sotul batlah biwakdik mujadi ini biasa nih bian begitu tekan medipi tekan watak ladiri lompi khairi suhdik pak ikutan afiyah tak numukti afiyah aku luwe apik di bangar afiyah ibu numukti jadi murid ini kalau-kalau geleng ya boleh nah kaya ini ngomong kalau-kalau nah ya makrum api alfiyahku udah kaya boleh boleh tapi raulah yang ngono terus hilang mungkotek awak jiwi karena tidak menghargai guru balik meneh tetep kudu bahwa bisa menghargai izun tafzilah mustawjibun sana iyal jamilah wajib pula beling oleh ini ngajak suudan karo guru lah ini itu ilmu modern milenial Nih, udah mulai orang milenial nih, ya, sini, biasa. Kewandanannya angel, orang guru nih handphone. Oke, orang guru nih handphone, kewandanannya, oh, angelnya orang umum. Mual angelnya kandanannya, orang banyak nih guru nih handphone. Biar jatuh cinta, wey. Rukun karo Pak Pos. Lenggen ra rukun karo Pak Pos surat ilang. Ngirim surat cinta aku dulu rukun karo pengurus. Nek ra rukun karo pengurus templekno mading. Lah biyen cinta itu ada buktinya, ada wujudnya. Wong nulis, "Dik, aku merindukanmu." Ngono wae tuku kertasnya kudu pink coba. Ambune kudu wangi, wangi ini aja ngasih keliru Kamboja ngamuk deh tintanya warna hijau apa biru, aja ngasih warna merah putus sih kena warna merah Dik, aku merindukanmu yakin deh bahwa malam hari ini aku benar-benar merindukanmu. Aku sudah gak tahu lagi apa artinya kerinduanku ini karena aku tidak bisa merasakan apa-apa sehingga setiap melihat bayang-bayang sesuatu aku seperti melihat bayang-bayangnya. Itu yang dien sakit deh rindu itu berat maka biarlah aku yang menanggung rindu ini. Luka setiap membayangkan dirimu ada luka di dalam hatiku sebagaimana kata penyair kau tusuk di sana berdarah di sini. Iku biyen aku merindukanmu gak bisa lagi ku tahan karena jarak dan waktu memisahkan kita engkau telah masuk penjara suci pesantren maksudnya. Ya maka ku tulis saja rindu ini dengan sangat terpaksa dan aku yakin kau juga merindukanku karena semerbak bau wangimu aku rasakan di sini karena aku yakin saat ini engkau dan aku tepat di bawah sinar rembulan yang sama. Waduh, kirim pos seminggu kok ora teko-teko. Kemarin nih, iki mesti kebuka pengurus nih. Nek kebuka pengurus otomatis gundul. Wis ngerti ora ki dadak takok. Gundul. Pengalaman gundul ngene. Ya Allah, lo itu saiki apa anak-anak sekarang masih punya komitmen yang tinggi ketika jatuh cinta? Ya ora. Ora wong barangan anu napa. Saiki kangen karek foto kan. Kirim tulis mah. Iya. Ya lah, problem milenial ini. Nah, ini yang disebut masalah milenial yang memungkinkan orang untuk mendapatkan ilmu tanpa menggunakan konsep yasyaallah maka kata ulama nakirah niku lho ulama nakirah niku lagi hukum sak geleme dhewe wong ora makrifat mulo ketok ndase tok sing apik nggih hukum ngerti-ngerti bang haram apik ketok tapi sampean terus no dosa kabeh lha nek bang haram maca Quran dosa. Lho percetakan Qur'an itu sadurunge kan utang karo bank. Engko nek wis banke dituku gak apa Qur'ane tuku negara, baru disaur karo dhuwit teko negara. Haji haram, wong 20 juta niku mlebu bank. 40 juta digowo nang pilot ya ditolak. Pak, ongkosku Pak. Ya mau pilot. Rokok haram, ora iso. Wong rokok ora ana hukume kok. Rokok kan tidak ada hukum, bab dukhon kan tidak ada hukumnya. Waduh karo wedhus. Wedhus sih halal, tapi ini orang wis mengi aja kakean mangan wae. Wedhus itu halalan ning ora toyib ngono to. Tapi ini rokok kan tak takoni sih, men kok orang rokok ngopo? Kulo ning rokok mumet mekro. Ngopo kok ngerokok? Ini boten rokok malah mumet wajib. Ya ini kok hukum iki ya. Jadi mulai ibu-ibu rasa komplain kok orang haram ke rokok, ya orang soalnya rokok di haram ke ada 174 triliun masuk APBN ini rokoknya haram, cukainya rokok 174 triliun haram mlebu APBN, APBN ini haram, gue bangun dalan, dalan ini haram mulu sing ngaram ngerokok dosa lewat dalan pemerintah. Ini tak peke, masih sembrono, mulu kata, nakiro ada. Nah, para wali menggunakan sistem itu akhirnya sanggup menanam Islam sesuai dengan konsep masalum fit Taurat atau masalum fil Injil kajarin Islam itu tanduran akhir jasad ahu fazaru fasaglamu fasamailu suki ajibuzru adi babimul kufar. Tapi berhadapan dengan struktur masyarakat Islam harus melakukan apa? Di sini ada raja, di sini ada hamba. Kamu lo gusti Islam orang melaku karena Islam itu sepodo. Maka untuk mensiasati tengah-tengah antara rojo kawula leboni hidup bersama dengan konsep musyarakah sing akhirnya jadi istilah baru namanya masyarakat. Kalau sudah musyarakah atau masyarakat harus saling bertanggung jawab. Raja tidak lagi berkuasa penuh terhadap hamba. Lu maka kemudian hilangnya raja hamba kali para wali leboni kalimat Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Maka hilangnya raja hamba leboni kalimat ra'iyah sing diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Nek wis rakyat aja mbok kafir no maneh. Sebab wong nek nyerang Islam jenenge kafir, kalau hidup bersama namanya zimmi, saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Makanya kiai-kiai ini wis wong diarani ra'iyah aja dikafirno. Maka tidak ada kiai sepuh ngafirno wong karena orang Indonesia adalah ra'iyah atau rakyat. Mulut sing kufar kafir biasanya kiai anyaran. Ya ustaz anyaran lah biasanya sing ra pate ngerti santri. Duh, iki carane ulama hebat ngene. Setelah jadi ra'iyah, maka kemudian kalau berbicara bersama harus menggunakan standar Quran wasyawirum bil amri, maka kedudukan ra'iyah berkumpul bersama disebut musyawarah. Kalau sudah musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassaku fil majalis fafsaku yafsakhillah, maka kedudukan musyawarah namanya majelis. Ngangkat pemimpin standarnya wasi'ul kursi samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Akhirnya sistem baru ini diperkenalkan para wali, menyebar ke kawasan Indonesia Timur bahwa Datuk Ribandang jadi kawasan di Sulawesi, Aryo Abdillah ke Lampung dan Sumatera Selatan, Palembang bikin kerajaan-kerajaan di sini, yang ke Kalimantan namanya Khatib Dayan murid Sunan Ampel Sunan Bonang. Akhirnya prototip model baru kehidupan seperti ini mampu mencetak baladil amin di semua tempat. Amanu wa amilu solihatnya lahir pesantren. Akhirnya londo teko. Begitu Belanda datang, murid para wali dengan prototip kehidupan di Indonesia membangun baladil amin, londo diserang bareng-bareng, Belanda pergi. Para murid wali dengan konsep ini bersatu, maka hilangnya Belanda, teritorinya disebut wilayah. Artinya apa? Al-wali meninggalkan wilayah. Karena ini disebut wilayah, maka kemudian wilayah itu disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka wilayah dipertahankan karena ini tinggalan para wali, disebut NKRI harga mati. Diledul pengen roh. Jadi kita ini punya konsep aman wa amilu solihat yang namanya pesantren, punya baladil amin namanya NKRI. Lu kurang apa? Amerika punya baladil amin, tidak punya aman wa amilu solihat. Xinjiang punya aman wa amilu solihat, tidak punya baladil amin. Rohingya punya aman wa amilu solihat, gak punya baladil amin. Semenanjung Arab punya aman wa amilu solihat, gak punya baladil amin. Dan hanya kita sekarang yang punya aman wa amilu solihat, punya baladil amin. Ya itu lemulo jenengi santri kalau sudah berbicara tentang NKRI harga mati, ganggu Pancasila sado, ganggu merah putih, obong kenderone. Lu ini santri nih wis ngono iku. Nah kebetulan kemarin mereka yang mengganggu NKRI, mengganggu santri, melu kono kabeh. Maka kau di sana, aku di sini. Di sini saiki aku menang, coba kita begitu. Lha itu mangkana. Lha itu para wali sing memulai perjuangan turunane Nabi. Lha mula saiki sisane dadi NU. Mula kok ana aneh turunane Nabi kok ora gatok karo NU. Iki pengen tak takoni turunan kondi iki lho dewe. Ayo. Ngene iki penting. Ono siji ribut kaya teko Arab iki lho opo karepmu? Wani mule ngene. Oh, itu ini sing anyar ini keliru semua kecurangan ternyata apa sing diwaca iki buah iki lho ulama nakiroh ya dadine ngono kae coba nek makrifat titik ora iso digoroi santri lho ini makane ya kita ini hidup bersama dan sekarang seluruh dunia sedang mengarah ke sini karena kita punya sesuatu yang bangsa lain enggak bisa apa. Arab satu bangsa pecah dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah dipikul puluhan negara. Kita puluhan bangsa mampu dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia. Iki iso apa? Ayo. Mula wong kok senengane elek-elek bangsane. Jadi kadang orang kalau orang dong ini ra iso bedake. Dipikir struktur negara kita bukan struktur Islam. Kita ini negara dengan struktur paling Islam neng dunia karena kalimat-kalimat musyawarah, kalimat ra'iyah, kalimat majelis, kalimat kursi, kalimat wilayah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini bahasa resmi negara, tul. Ya iku mulo wong nek ngaji ra pati tuntas iku repot. Tuturane angel, wong ndok ini setengah mateng gara intut. Telo setengah mateng entut sampean. Lho iki lho. Lho ini kadang wong iki kandhane angel. Kenapa santri kemarin bergerak seperti itu? Ya karena demi bangsa dan negara. Dan ning kono ono Hizbut Tahrir anti demokrasi. Lho kok iso tiba-tiba terus kene sing dianggap apa PKI lah gundulmu ngono. Iki lho ya, Dul. Makane saya berdiri. Padahal ini ngomong paling enak pula, paling enak meneng itu bisa rono, bisa rene, cikilku bisa 10 tapi gak mungkin, aku santri, pula ini suriana betul ulama, orang bisa meneng wae. Kenapa? Karena Islam yang paling bawah ini muridnya ulama, ini paling dhuwur muridnya Nabi jenenge sahabat, karena kita ini muridnya ulama maka dibikinkan organisasi Nahdlatul ulama cek lalali pangkati ini ala diri muridnya ulama ini betul ya sampe ngerungoknya ya karepmu gak ngerungoknya ya karepmu ini betul ya mula-mula kita ingin angin ini uang-uang kandana ini angin ilap sih ini oleh ya oleh apa ini itu ya itu epiro. Tapi ketika Yai Ma'ruf sebagai Rois Amwis maju ono ae alasane oh berarti titenono kowe kula ya ngono tok. Selama iki kowe urip bareng karo NU ternyata atimu ora kanggo NU. Atimu kanggo Wahabi mulo titenono ora tak celuk meneh wis itu aku ya ngono to. Mulo saya instruksikan kepada kiai-kiai sing atine ora nang NU, rasa diceluk ngono to mau. Wis durusi dhewe kono karepe. Ngono to. Blablaan mawon kula. Kenapa? Ini persiapan menanggung beban bangsa. Bangsa ini berbeda-beda. Mula apa-apa dijak bareng, mangan ae bareng, tumpeng bareng, ingkung bareng, ana wong urip lahir mangan bareng, ana wong mati bareng. Lah terus kalau itu dihilangkan ya siap-siap bangsa ini akan pecah. Kiai ini lu sembahyang ya bareng-bareng. Ngenteni santri ini rung teko adane mundur. Itu ada dhuwur mesti ini setengah siji dadi setengah loro kadang setengah telu Allah akbar Allah rahim. Menek ra teko robana ya robana isi rung teko tombo ati pegel nambani atine dhewe nek ora teko teko baru diuruki anjang anjang. Isakin kepengennya bareng karo wal jamaah kalau jamaah ini lihat ini mulai pecah duit pesantren untuk ruang aman wa amil sholihat duit palatil amin namanya NKRI lu wong paling bejo itu saya awak dewe mulai kabeh pengen nang Indonesia ikhwanul muslimin gagal membentuk bangsa di Mesir melayu rene Hizbut Tahrir gagal membentuk bangsa di Filistin melayu rene Taliban gagal membentuk di Afghanistan melayu rene jadi sampah-sampah peradaban sekarang sedang masuk ke Indonesia lu ngomong yang gini yuk payu ada yang doyan padahal ada Nahdlatul Ulama nek masak isi lengkap isi duwe ngene lah nek sing kono kan karek balung tok wong apa-apa bid'ah kene yasinan lumpuk isi duwe tahlilan sik duwe kabeh mulo begitu kono nek masak apa-apa ya ora duwe apa-apa wong kabeh bid'ah ibarat wong adang karek balung balung tok berhubung balung tok mulo micine dikendel kendel lima kalah lahir generasi ini micin ya tetap nih kurang duwe daga di bumbu liane micin diterus no tadi ho huwa NU kenapa tidak melakukan huwa barangi sileng lengkap kon orang duwe apa pemula dodolan ho huwa maka kita lawan bersama-sama sing paras ojo ngalah wis ora wayahe wong aras waras ngalah ora wayahe saiki menang ayo guyu sing banter Uge, mau menang itu sebagai isin yang ngayung guyu. Sing kalah wis jane. Ngono wis. Awak dhewe dikongkon ngalah moh aku sakjane ngalah moh. Kok sing tak depi wong gendeng kok tambah ngalah kene tambah dianggap salah kok. Apa piye? Ora jauh lho semang. Wong saiki yo bali dadi NU kabeh wisan. Sing sayidina moh yo saiki wis gelem nangke baginda Nabi Hina. Tumpeng mau saya ini sego kotak yang selem ingkung mau suwini tak gelem ilaruhi mau semoga arwahnya gelem suwo mau rukyah gelem kita alat musik mau cangkem gelem tum edam tum tum edam tum mulut saat ini kabeh wis balik tadi santri balik tadi NU mulut no kadang ben gak izin bengok-bengok mari kembali kepada Quran dan Sunnah kulo karo guyu tok ya bali oh wong kowe tau lunga aku lurung tau nang dindi kok pojok bali aku masih seperti yang dulu aku iki biyen yang ngene iki urung tau salin kowe sing solan salin mulo ben rada keren mari kembali kepada Quran dan Sunnah kamu yang harus kembali aku masih seperti yang dulu aku belum pernah kemana-mana kita wingi kok misale kalah ya Allah mesti ditek-tek sampai rambut bekas cukur wis ditek-tek sampai awak dhewe ngising tae iso ditek-tek nek wong ngono iku modele begitu saiki kalah ya melipir ngene ha kalah nggih ora urus lah. Kampung gek menang kok. Ya mulo guyune wong menang ya. Lha kira. Enggak. Ya makruf putu sesungkan-sungkan nek wong menang. Syukuran bleh wedhus iso. Menang. Nek sing kalah kirimi cekere ngono ae. Napa ben menang di eker-eker menang. Nah, banget lah ceker nang raimu. Ono ora ngelange, biasa mawon yo. Menang kok lu tuh bolon bayar te kalah mesti. Untung menang. Iki kae. Ngene. Ngene iki ya biasa mawon. Ganti lah. Ya aku iki kok ecin tentean. Saiki aku menang, matek kalah, rasa kemenyek ngonek gaya nanti sembahyang sampai nambahin yang munas barang kiblate anyar muter sampai ndungo perang badar sampai Quran ditambahi 176 ayat sakarepmu kalah rasa ngeyel karena santri bersatu gak bisa dikalahkan Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Kholik pun sakuran rata-rata ni. Nih, kula rada suwe ning mriki tak blene pitik mangan bareng yo. Nih, terus kula ku jam 4 wis mulih, jam 3 wis berangkat ning Jogja. Soale ngene iki lho, iki lho santri. Makanya kalau sudah berbicara tentang Islam harga mati, tentang amanu wa amilu sholihat harga mati, tentang baladil amin harga. Nah, dile iki dadi nek pengen paham nalare santri. Mula sampean aja. Nggih, amma ba'du. Lho iki gek mukadimah. Dereng mulai. Iki gek amma ba'du. Sampeyan iso wong nang ngaji. Iki lagi amma ba'du mukadimah gek rampung. Tapi lho, Pak. Jam setunggal nggih pun kula pamit matur nuwun nggih. Kula ajeng ning bandara nggih. Pesawate ra kena dikandani kon medhun nggih. Nggih, saya muga-muga barokah. Nggih. Nggih. Ndonga njenengan. Nggih, sadurunge ndonga tak kei donga ya. Aku ndek donga jenenge selawat lali, mengki njaluk teng Gusti Allah. Gusti Allah sing duwe donga nggih, mengki njaluk Gusti Allah duwe doa selawat lali. Nggih. Wis niku mawon. Al-Fatihah. Fa'il ma'budu 'ala al-ballin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'matahu wa yuwafi mizanah. Ya rabbana lakal hamdu wa man baghi bi tawfiqil karim wal 'azim sulban. Allahumma aftah lana fudhuha al-'arifin bi ma'rifatika wa sallana rabbana taqwa wa kirama sanbi. Ya rabbana ya Allah wa syafi'na ya Allah. Abi hatu rabbana ni askan min dhurriyyati bi wadin ghayri bi dhalin ka fa'itikal muharram. ربنا لا يقيم الصلاة وجعلنا من الذين يستغفرون ربنا ربنا يشكرون إجعل أولادنا ذرياتنا تلام ذرنا لهم عليهم الخير هل بعضنا قبل سنة قيام ذريهما يا بينهم ماتنا مشيخ مشيخنا وذلجتنا في المشايا لما جاء الله اللهم في الله ورحمه وفي أقوانه اللهم تحرمنا أجره ومن تمنى بعضهم في لنا لوت اللهم يقابل من تبعات الجنان اللهم يجرم وطن الجنة إلى محمد رسول الله يا عبد الله سلم بأينا إرجع وعلى ربي وتيتم بردي أخرج بي بعد أخرجنا جدك يا الله بشكر Tamim bin Alain Nabi Allah ilahiyah kirim Tamim bin Alain Nabi Jalil Mustafa Sayyid Alain ilahiyah kirim Tamim bin Alain Nabi Jalil Mustafa Sayyid Alain Rasulullah SAW Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Firil ma'adhu ma'alim al-abdallin amin Ibn surat al-mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sami nggih jenengan nggih. Asmanipun Batur. Kusane Bon. Bon. Terus sinten mari? Manu. Boten, boten. Menderek. Terus. Sampai melu. Ya. Wah. Cek pentingan.